الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن التقوى أيضا هي وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم للعباد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوة اليوم يمجي الله سبحانه وتعالى. Beliau menyebutkan bahwasanya takwa adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga wasiat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh hamba. Awsallahu biha al-awwalin wal akhirin faqala ta'ala, maka Allah taala telah mewasiatkan dengannya orang-orang terdahulu dan juga orang-orang terakhir. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah Ta'ala firman, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya wasiyyatun jami'atun li kulli khair. Maka ia adalah wasiat yang mengumpulkan segala kebaikan. Yang mana sahabat Irbad bin Sariyah mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat orang yang ingin berpisah, maka berilah wasiat bagi kami. Faqalat taqullaha faqala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah taala serta mendengar dan taat walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak Habasyah. Wa fil hadis al-akhir ladzi hassanahu ba'd ahli al-ilm an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsa ba'd ashabihi fa qala ittaqillaha haitsu ma kunt. Dan dalam hadis yang lain yang sahih, mana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada sebagian sahabatnya di mana beliau berkata, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dimanapun kalian berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah berbagai keburukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Wa hadhi wasiyya jami'ah fi ibadatil khaliq wa mu'amalatil khalq. Dan ini adalah wasiat yang tergabung padanya baik dalam perkara ibadah kepada Khalik atau bermuamalah sama makhluk. Fa awsaka ma'a khaliqika bitaqwahu bimtithali amrihi wajtinabi ma nahaka an. Maka beliau mewasiatkan dalam beribadah kepada Allah taala dengan takwa, dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wa ibnu Adam mu'arradun lil khata wadh-dhanbi wadh-dhalal. Dan seorang manusia itu terdapat padanya, terbiasa padanya terjadi kesalahan dan ketergelinciran. Wa mu'arradun lil wuqu' fi sayyi'at. Dan bisa terjadi terjatuh dalam berbagai keburukan. Fa arsyadaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ilaji hadzal naqs. Maka Nabi sallallahu memberikan petunjuk untuk mengobati kekurangan ini. Fa idza waqa'at minka as-sayyi'ah fa atbi'ha al-hasanata tamhuha. Maka jikalau engkau terjatuh dalam keburukan, maka ikutilah ia dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapusnya. Wa a'zamul hasanati allati tamhu as-sayyi'ah hasanatu at-taubah. Dan kebaikan yang paling besar yang dapat menghapus keburukan adalah kebaikan taubat. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Wattaibu min adz-dzambi kama la dzamba lah. Dan seorang yang bertaubat dari dosa maka seakan-akan ia tidak pernah melakukannya. Wa a'zamuhu kadzalika ba'da at-taubah iqamatus shalah. Dan amalan saleh yang terbesar setelah taubat dalam menghapus keburukan adalah melaksanakan salat. Qala Allahu 'azza wa jall innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Allah Ta'ala firman, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan. Wa qad jaa'a fi sababi nuzuliha haditsun 'adzim yadullu 'ala sa'ati rahmatillah. Dan telah datang dalam sebab turunnya ayat ini hadis yang agung yang menunjukkan besarnya rahmat Allah Ta'ala. Wa yaftahu al-baba lil musii'in an yuqbilu 'ala Allah wa 'ala at-ta'at. Dan membuka pintu bagi orang-orang yang melakukan kesalahan untuk datang menghadap Allah Ta'ala dan melakukan ketaatan. Ja'ahu ba'du ashabihi radhiyallahu anhum faqala ya Rasulullah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian para sahabatnya, lalu mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tabi'tu imra'atan fa nadhartu minha ma a'jabani. Aku mengikuti seorang wanita lalu aku melihat darinya apa yang mengagumkanku. Fa akhadhtu minha aw akhadha minha asya' illa al-fahisha al-kubra lam yaf'alha. Maka aku telah melakukan dengannya kecuali kekejian yang besar yang belum aku lakukan. Wa kana qad shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fajr ghayra min as-salawat. Naam. Dan orang tersebut telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh atau salat-salat lainnya. Fa anzala Allah fa qala lahu an-nabi alaihi wasallam asallaita ma'ana. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam asallaita ma'ana. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau telah solat bersama kita? Qala na'am. Fa anzala Allah azza wa jalla innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin fa qara'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadha as-sahabiy at-ta'ib. Na'am. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, sungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan, dhalika dhikra lidh-dhakirin, itu ada pengingat bagi orang-orang yang mengingat. Maka Nabi SAW membacakan ayat ini kepada sahabat yang bertaubat tadi. Qala ya Rasulullah, ali khassah am linnas 'ammah? Maka sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini khusus untukku atau untuk seluruhnya? Qala bal hiya li ummati 'ammah. Maka kata Rasulullah SAW, bahkan itu untuk seluruh umatku. Idzan fa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Kalau begitu ikutilah berbagai perbuatan kesalahan dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Fa hadza binisbati li mu'amalatika al-khaliq wa ibadatika rabbak. Maka ini terkait engkau bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadatan kepada-Nya. Wa jabru ma yahsulu min an-naqs wat-taqsir wal-isaa'ah. Dan menutupi apa-apa yang terjadi dari kesalahan dan kekurangan serta perbuatan buruk. Tsumma arsyadaka ila ma tastaqimu bihi muamalatuka ma'al khalq. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan kepada hal yang mana dengannya akan menjadi baik muamalah engkau dengan makhluk lainnya. Faqala wa khaliqin nas bi khuluqin hasan 'umumin nas. Maka Rasulullah berkata, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik secara umum kepada seluruh manusia. Wa qala innakum lan tas'u an-nasa bi amwalikum walakin litas'ahum akhlaqukum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan yang maknanya di mana kalian tidak akan bisa mengalahkan manusia dengan harta-harta kalian, akan tapi lakukanlah dengan akhlak-akhlak kalian. Wa fi hadis Abdullah bin Amr al-Mutaqaddim dzikruhu 'inda Muslim qala fihi. Dan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu yang telah disebutkan diriwayatkan Muslim sebelumnya, wal ya'ti ila an-nas ma yuhibbu an ya'ti an-nas ilayh. Disebutkan Rasulullah mengatakan hendaknya ia melakukan kepada manusia dengan hal yang mana ia suka manusia melakukan hal tersebut kepadanya. Qala al-ulama rahimahumullah hadhi qa'ida 'azimah wa asl fi muamalati an-nas. Berkata para ulama, ini adalah kaidah yang agung dan juga usul atau pondasi dalam bagaimana cara bermuamalah terhadap sesama manusia. An ta'tiya lin-nas wa tu'amiluhum bima tuhibb an yu'amiluka bih. engkau melakukan terhadap manusia apa-apa yang engkau suka mereka melakukannya terhadap engkau. Tuhib an yu'amiluk bil amana wa la yakhunuk fakadhalika faf'al. Jikalau engkau ingin orang-orang bermuamalah denganmu dengan amanah tidak mengkhianati, maka demikianlah engkau lakukan kepada orang lain. Tuhib an yu'dhi an yasturuka idza adnabta fakadhalika faf'al wasturin nas. Kalau engkau ingin manusia menutupi jikalau engkau terjatuh pada dosa, maka lakukanlah demikian yang sama terhadap manusia. Fala tafdhahin nas fi ma istakhfu bihi min sayyi'atihim wa dhunubihim. Maka janganlah engkau membeberkan kepada manusia, kepada orang lain tentang apa-apa dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang yang ia sembunyikan. Wa fil haditsu man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dalam hadis disebutkan siapa menutupi seorang muslim maka Allah taala akan menutupinya di dunia dan akhirat. Tuhib annan nas yuqilu 'athratak fakadhalika faf'al. Kalau engkau ingin orang-orang tidak mencari-cari kesalahanmu maka lakukanlah yang sama juga terhadap orang lain. Al-muhim kull ma tuhib an yu'amilaka an-nasu bihi mimma lam yuharrimhu Allah wa rasuluhu fa'amilhum anta bih. Intinya dalam setiap hal lakukanlah seperti ini, yakni melakukan kepada orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain melakukannya kepada engkau, kecuali jika dalam hal-hal yang Allah Taala haramkan. Faman lazima wa amila bihadha al-ashl an-nabawi wa at-tawjih al-muhammadi fa innahu yaslamu an-nasu min sharrihi wa yu'tihim huquqahum. Maka barang siapa yang beramal melakukan dengan perintah serta arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka orang-orang akan selamat dari keburukannya dan ia telah memberikan kepada orang-orang hak-hak mereka. Wal khulasah anna taqwa Allah al-jami'a li kulli khair wasiyyatullah lil awwalin wal akhirin wa wasiyyat nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi min ba'di min al-jinn wal ins. Dan ringkasannya bahwasanya takwa yang mencakup dalam segala kebaikan, ia adalah wasiat Allah Ta'ala terhadap umat-umat terdahulu maupun umat-umat belakangan. Dan juga wasiat Rasulullah SAW kepada seluruh orang yang ada setelahnya, baik dari manusia maupun bangsa jin. Wa inna min jamili wa hasani sifati ahli taqwa al-isti'dadu lil yawmil akhir. Dan sungguh termasuk dari sifat yang baik dari seorang yang bertakwa adalah mempersiapkan diri untuk hari akhir. بالتوبه والقيام بالواجب واداء حقوق الناس. Dengan bertaubat melaksanakan apa-apa yang diwajibkan serta memberikan kepada manusia hak-hak mereka. Hatta والعلم بما ورد في الكتاب والسنه من اخبار واحوال اليوم الاخر. Juga dengan mengetahui apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah tentang keadaan-keadaan, kabar-kabar tentang yang terjadi pada hari akhir nanti. فالذي يستعد استعدادا حقيقيا لليوم الآخر يستوي ظاهره وباطنه. Maka orang yang benar-benar mempersiapkan diri untuk hari akhir, apa yang ia tampakkan dan apa yang ia sembunyikan akan sama. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah Ta'ala firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan hendaknya setiap orang melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Unzur akhi, wanzuri ukhti. Ila hadhihi al-ayah karrar Allahu al-amr bittaqwa marratain. Lihatlah wahai saudaraku dan para saudariku di mana Allah Ta'ala dalam ayat ini mengulang kata takwa bahkan dua kali. Ba'da al-amri al-awwal dzakkaraka bil yaumi al-akhir wal isti'dad lah. Setelah perintah takwa yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan perintah untuk bersiapkan diri terhadap hari akhir. Fanzur madza qaddamta li nafsik wa madza fi shahifatik. Maka hendaknya engkau melihat apa yang telah engkau persiapkan untuk dirimu, apa yang telah ada dalam catatanmu. Wa kull ma tuhib an tarahu yawm al-qiyamah wa yarahu al-khalq wa kull ma tuhib an tarahu fi sahifatik yawm al-qiyamah fa'mal bihi al-yawm. Maka segala hal yang engkau berharap engkau melihatnya di catatanmu hari kiamat, maka kerjakanlah hari ini. Wa kull ma turidu wa takhsha an yarahu ahad yawm al-qiyamah wa an tarahu fi sahifatik fatrukhu al-yawm segala hal yang engkau khawatir untuk melihatnya atau orang lain melihatnya di hari kiamat pada catatanmu, maka tinggalkanlah mulai hari ini. Wal amru tsani bittaqwa, lalu perintah yang kedua dengan takwa. Akhbaraka aw amaraka ba'dahu bi an ta'lam bi annahu khabir, setelahnya Allah Ta'ala merintahkan agar engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui tentang engkau. Wal khabir huwa al alim bi dhawahiril umur wa bawatinha wa khafiyha, dan al khabir artinya mengetahui hal-hal yang nampak dan hal-hal juga yang tersembunyi. Fama tukhfihi anil khalqi kullihim indahu alan, maka apapun yang engkau sembunyikan dari seluruh makhluk maka di hadapan Allah itu terlihat jelas. La takhfa alaihi khafiyah, tidak ada suatu hal yang tersembunyi baginya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, ia mengetahui khianat-khianat mata-mata dan juga apa yang disembunyikan di dalam dada-dada. Fa sifatul muttaqin muraqabatullah 'azza wa jall, maka sifat dari orang yang bertakwa adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil hadar was safar, baik ketika dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Wal khulwa wal ijtima', ketika sendirian ataupun ketika bersama orang ramai. Was sihhati wal marad, ketika dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Wal faqri wal ghina, dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya. Fi baladik aw fi ghairi baladik, baik ketika engkau di tempatmu sendiri atau sedang di negeri orang. Ittaqillaha haitsuma kunt, maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala dimanapun engkau berada. Fil masjid au fil bait au fis suq, baik ketika engkau di masjid, ketika engkau di rumah atau ketika engkau di pasar. Li'annaka ta'lam anna Allah khabirun bima ta'mal, karena engkau tahu bahwasanya Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang engkau lakukan. Tubayyitu fil lail aw tudhhiru fil nahar, Allahu ya'lamu, apa yang engkau lakukan di malam hari atau apa yang engkau lakukan di siang hari, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Hadhihi taqwa, inilah yang namanya taqwa. Bal hadha alladhi ma zilna fihi min ad-duha ila al-an shay'un yasirun mimma dhakara Allahu wa rasuluhu fit taqwa, bahkan apa yang sudah kita bahas dari duha sampai sekarang baru hal sedikit atau hal kecil dari apa-apa yang Allah Ta'ala sebutkan terkait taqwa. Wa qad hadiyatit taqwa bi amri Allah lana an nata'awana ala tahqiqi khisaliha, dan sungguh di antara atau dan sungguh taqwa telah diliputi dengan perintah dari Allah Ta'ala agar kita saling tolong-menolong dalam perkara-perkaranya. Wa harrama alaina an nata'awana ala diddiha, dan Allah Ta'ala melarang kita untuk tolong-menolong dalam lawan dan juga kebalikan dari taqwa. Qala jalla wa ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, Allah Ta'ala firman, tolong-menolonglah kalian pada kebajikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Wa la shakka anna al-amra bit ta'awun 'alal birri wat taqwa yatadamman al-amr bi shay'ain ithnain, dan tidak diragukan bahwasanya perintah untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa mengandung perintah terhadap dua hal. Al-awwal al-amru bil-ilmi alladhi tumayyiz bihi baina at-taqwa wal-birr wal-ithm wal-udwan, yang pertama perintah untuk mengilmui hal-hal sehingga seorang bisa membedakan mana itu al-birr dan at-taqwa kebajikan dan takwa dan mana itu al-ithm wal-udwan dosa dan permusuhan. Li'annaka rubbama تعاونت مع الآخر على الإثم والعدوان وأنت تظن أنه بر وتقوى. Karena bisa jadi kalau engkau tidak mengetahuinya, engkau akan tolong menolong dengan orang lain dalam masalah ism, dosa dan permusuhan, namun engkau mengira engkau sedang تعاون على البر والتقوى. أو أن تترك التعاون معه على البر والتقوى ظانا أنت أن هذا من الإثم والعدوان. Atau engkau meninggalkan tindakan ta'awun saling tolong-menolong dalam bir dan taqwa dalam suatu hal karena engkau mengira ini bukan termasuk ta'awun al-bir wa taqwa. Fatahtaju idhan ila al-amri al-awwal wa huwa al-ilmu bihududi taqwa min hududi al-ithm wal-udwan. Oleh karena itu hal yang pertama yang harus kamu ketahui adalah engkau mengetahui apa atau batasan-batasan dari takwa daripada al-ism wal udwan dan juga batasan dari dosa dan permusuhan. Fa idza 'alimta dzalika wa mayyazta baqiya al-amru tsani wa huwa at-ta'awun 'ala hadzal bir wat taqwa. Kalau kamu sudah mengetahui hal ini, bisa memisahkan di antara keduanya, maka selanjutnya adalah perkara yang kedua, baru kamu bisa melakukan tolong menolong padanya. وذلك بأمور التعاون على البر والتقوى بأمور الأمر الأول. Dan tindakan ta'awun, tolong menolong dan bir dan taqwa itu dilakukan dalam berapa perkara? Di antaranya adalah الدعوه الى اليها. Yang pertama adalah menyeru kepadanya. بتعليم الجاهل. Dengan mengajarkan orang-orang yang jahil. والتذكير الناس. Serta mengingatkan orang-orang yang lupa. ووعظ الغافل. Dan juga dengan menasehati orang-orang yang lalai. وَمُحَاجَّةِ الْمُجَادِلِ ذِي الشُّبْهَةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ. Kemudian berdialog dan juga mendebat orang-orang yang mana mereka memiliki syubhat di dalamnya. كَمَا قَالَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَىٰ أُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, serta berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Al-amr ats-tsani bimu'awanatihim 'ala khisal at-taqwa 'amaliyan. Perkara yang kedua adalah dengan menolong mereka dalam perkara-perkara takwa ini secara perbuatan. In kanu yahtajuna ila mu'awanatin bibadanik aw mu'awanatin bimalik atau mu'awanatin bi ra'yik. Jikalau mereka membutuhkan dalam melakukan perkara takwa ini kepada bantuan baik dengan badanmu, baik dengan hartamu atau bahkan hanya dengan pandanganmu. Fa hadza dakhilun fi at-ta'awun 'ala al-bir wa at-taqwa. Maka keseluruhan ini termasuk dalam ta'awun, tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Al-amru ats-tsalitsu mimma yadkhulu fi dzalik. Perkara yang ketiga yang termasuk dalam ta'awun al-birr wa taqwa. Iza ajazta an mu'awanatihim ala khisal al-birr wa taqwa amaliyan. Jikalau kamu tidak mampu menolong mereka terhadap perbuatan bir dan taqwa secara perbuatan. Fatadullu ghayraka mimman yu'inu ala al-birr wa taqwa. Maka hendaknya engkau menunjukkan kepada orang lain yang dapat membantunya dalam perkara kebajikan dan takwa tersebut. Kama rawa Muslimun fi sahihihi min hadithi Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu an Uqbah ibn Amr. Sebagaimana diriwayatkan Muslim dari hadith Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri. Qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ihmilni ay i'tini jamalan أو فرسا وعدة للحرب لأقاتل معك ما عنده شيء. نعم. Bahwasanya seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, wahai Rasulullah sallam, bawalah aku, yakni berikan kepadaku kendaraan, unta atau kuda serta perlengkapannya, persenjataan, karena aku ingin berjihad di jalan Allah bersama engkau. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا اجد ما احملك عليه. Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak punya suatu hal yang bisa membawa engkau di atasnya. Hadza kama fi qawlihi ta'ala walladzina idza atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya, ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sebagian orang yang datang minta kepada Rasulullah agar dibawa. Rasulullah mengatakan, kultala ajidu ma uhmilukum alaih, aku tidak mendapati apa yang bisa membawa kalian. Maka mereka pun pulang dalam keadaan mata mereka berlinangan air mata karena mereka tidak mendapati apa yang dapat mereka infakkan. Jazallahu khairan al-ustaz Ali fi tarjamah yutarjimu al-kalama was-saut idha rafa'tu rafa' wa idha khafadtu khafad. غيرهم ما فهم غيرهم ما فهم. Kata beliau, saya ini nerjemahin bahkan cara penerjemahannya, artinya kalau beliau suaranya naik saya ikut naik, kalau beliau suaranya rendah saya ikut rendah. فقال ابو مسعود الانصاري انا يا رسول الله ادله على من يحمله. ابو مسعود ايضا نفسه ما عنده ما عنده، ما قال أنا أحمله، قال أنا أدله يا رسول الله على من يحمله، أي يجهزه بالمركب والسلاح. Maka dalam kisah tadi Abu Mas'ud mengatakan, aku akan menunjukkan kepada orang, aku ya Rasulullah akan menunjukkan ia kepada orang yang mampu untuk membawanya. Artinya Abu Mas'ud sendiri dia tidak punya, tidak bisa membawanya, tidak bisa memberikan, namun beliau akan menunjukkan kepada orang yang akan mampu memberikan kendaraan dan perlengkapan kepadanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Fayassarallahu li hadhihi al-umma asbab al-ujur. Maka Allah taala telah mudahkan bagi umat ini sebab-sebab berbagai pahala. Idza ajazta anta 'an at-ta'awun 'ala khisal al-birr wat-taqwa min da'watin aw ta'limin aw ghairi dhalik fadull ghayrak. Jika engkau tidak mampu melakukan perbuatan ta'awun al-birr wat-taqwa secara langsung dalam pengajaran, dalam hal-hal lainnya, maka tunjukkan kepada orang yang mampu melakukan hal tersebut. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أجمل التعاريف للتقوى. Dan di antara definisi takwa yang terbaik. ما قاله التابعي طلق بن حبيب رحمه الله. Apa yang dikatakan oleh tabi'in Talq bin Habib rahimahullah. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله. Ia berkata, takwa adalah keberadaan engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah Taala. Ala nurin min Allah, ay bi'ilm wa nur. Di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa Taala, yakni di atas ilmu. Tarju thawab Allah. Dan engkau berharap dengan amalan itu adalah hanya pahala dari Allah Subhanahu wa Taala. La ta'mal taqlidan. Engkau beramal bukan karena taklid. Wala bil bid'ah wal dalalat. Atau beramal dengan berbagai bid'ah serta kesesatan. Innama ta'mal bi ta'atillahi allati dalla al-'ilmu 'alayha. Akan tapi engkau beramal ketaatan kepada Allah Ta'ala di atas ilmu yang engkau ketahui tentangnya. Wa hadha al-'ilm huwa alladhi qala 'anhu 'ala nurin min Allah. Dan ilmu ini yang dikatakan bahwasanya ia melakukannya di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Bagaimana Allah taala sebutkan ja'alnahu ruhan nuran. Ayat asy-syura. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Naam. Bagaimana disebutkan dalam ayat, akan tapi kami menjadikannya sebagai cahaya yang kami beri petunjuk kepadanya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Dalam ayat yang lain, apakah sama orang yang mati lalu kami jadikan baginya cahaya yang mana ia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia sama seperti orang-orang yang berada dalam kegelapan yang ia tidak mampu keluar darinya. إذن أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وهذا هو الإخلاص. Dan inilah yaitu mengharap pahala dari Allah Taala, yakni ia melakukannya untuk ikhlas kepada Allah Taala. لا يريد ثناء من الناس ولا دنيا ولا سمعة. Ia tidak ingin pujian, ia tidak ingin hal-hal duniawi, ia tidak ingin didengar oleh orang lain. كما وصف الله حال الأبرار قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan keadaan orang-orang yang baik yang mana Allah taala menyebutkan bahwasanya mereka memberikan makan bagi orang miskin dan mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makan bagi kalian hanya mengharap wajah Allah Ta'ala. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian balasan ataupun terima kasih. Wa huna fi qawlihi wa asira dhakara ba'du ahli al-ilm anna min at-ta'at it'a' al-wajibah it'amul asir walau kana kafira fayajib ala المسلم وعلى الدولة المسلمة التي عندها أسير كافر يجب عليها أن تطعمه ولا تتركه يموت جوعا. نعم. Dan dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya di antara yang diberi makan adalah asir yaitu tawanan, maka sebagian ulama mengambil faedah darinya wajibnya memberikan tawanan. Bahkan jikalau ia seorang kafir, jikalau misalnya ditahan, ditawan di negara muslim, maka wajib negara untuk memberikan makan baginya. Wa hadza syai'un yasir min mahasinil Islam wa 'adlihi fi muamalati a'da'ihi. Dan ini hanya sebagian yang kecil saja dari kebaikan, berbagai kebaikan Islam dan keadilannya bahkan dalam bermuamalah dengan musuh-musuhnya. Mimma yarfa'u karamatal insani nafsih. Yang dapat mengangkat kemuliaan seorang itu sendiri. Wa bima la yujad fi anzimatid dunya. Dan hal-hal kemuliaan-kemuliaan yang tidak terdapat bahkan dalam berbagai peraturan yang ada di dunia ini. Fa inna anzimatad dunya lima yusamma huquqal insan sari'an ma yanquduha idza kana al insanu aduwwan lahum. Karena undang-undang yang ada di dunia ini, terkhusus misalnya yang disebut dengan HAM atau hak asasi manusia, sering sekali langsung mereka tinggalkan ketika terkait lawan atau musuh mereka. Wal waqi'ul yawm yadullu ala kadhibi ukdzubat huquq al insan. Dan keadaan sekarang terlihat betapa dustanya hak-hak asasi manusia ini. وقد أصدرت بعض الدول الغربية قوانين مشددة على المقبوض عليهم لأي تهمة تنافي ما كانوا اتفقوا عليه من حقوق الإنسان. Dan di sebagian الدول الغربية dalam sebagian negara barat mereka mengeluarkan berbagai undang-undang terkait orang yang ditangkap atau orang yang merupakan tersangka yang bahkan menyelisihi apa-apa yang mereka buat dari hak asasi manusia itu sendiri. Min amthilat dzalik, contohnya adalah kana fil anzima fi duwal al gharb ka Britania wa Amerika la yajuz an yabqa al muttaham yani mahjuzan aw maqbudan alayh illa an mudda tazid an 40 yawman. Misalnya dalam peraturan yang disebut mauqufun ala dhimmati at tahqiq ثلاثة أيام ثم يمدد لا يزيد عن 40 بعدها إما أن يثبت عليه شيء أو يحال يفرج عنه فورا يوما أقصى مدة. Bahwasanya dalam sebagian undang-undang negara barat seperti Inggris dan semisalnya ada peraturan bahwasanya orang yang tersangka yang masih dalam proses penyelidikan tidak boleh ditahan lebih dari 40 hari. الآن ألغوا هذا في بعض هذه الدول وصار من ألقي عليه القبض يمكن أن يرمى 20 سنة دون أن يدري ما تهمته. Sekarang hal ini langsung dibatalkan oleh mereka, bahkan sebagian orang begitu ditangkap langsung dimasukkan penjara tanpa mungkin ia tahu kesalahannya bahkan sampai 20 tahun. وتعلمون ما يحمل السلاح النووي من الدمار للإنسان والحيوان والنبات والبيئة كلها. Dan tentunya kita tahu betapa kehancuran yang besar terhadap manusia, terhadap tanah dan juga berbagai lingkungan hidup yang dibawa oleh berbagai persenjataan nuklir. Fa aina huququl insan min huquqil muslimina fi buldanihim. Maka di mana hak-hak manusia ketika terkait kaum muslimin di negeri-negeri mereka? Wa man tusfak dima'uhum huna wa hunak. Wa man tusfak dima'uhum. Dan orang-orang yang ditumpahkan darahnya di sana dan di sini. المهم نرجع عند الآية أن يكون قال أن تعمل بطاعة الله على نور تعريف التقوى على نور من الله ترجو ثواب الله أي بالإخلاص يعني dalam تعريف tadi dalam definisi tadi ia melakukan hal ini dengan ikhlas وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله أو عقاب الله dan engkau meninggalkan tindakan bermaksiat kepada Allah Ta'ala di atas cahaya ilmu dari Allah Ta'ala karena khawatir atau karena takut dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد أثنى العلماء على هذا التعريف الجامع للتقوى. Dan para ulama telah memuji terhadap tarif definisi yang lengkap ini terhadap taqwa. الذي جمع العلم والإخلاص والمتابعة. Yang mana ia mengumpulkan dalamnya ilmu keikhlasan serta mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fi'li at-ta'at aw tarki al-ma'asi, baik dalam melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Kama athna ala hadha at-ta'rif al-Imam adh-Dhahabi fi siyar i'lam an-nubala fi tarjamah Talq ibn Habib. Sebagaimana Imam adh-Dhahabi dalam kitabnya Siyar i'lam an-nubala memuji definisi ini ketika menjelaskan tentang biografi Talq bin Habib ini. Wal Imam Ibnu Al-Qayyim fi kitabih Ar-Risalah At-Tabukiyah. Dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Risalah Tabukiyah atau tusamma Zadul Muhajir ila Rabbih. Naam. Atau juga dinamakan kitab tersebut dengan Zadul Muhajir ila Rabbih. Faqad athnau ala hadha at-ta'rif al-jami'. Maka mereka telah memuji definisi yang lengkap ini. Wa kuntu hafizakumullah dzakartu lakum qabla shalatil maghrib taqwallahi fil ilm. Dan aku telah menyebutkan sebelum salat maghrib tadi tentang takwa kepada Allah taala dalam hal ilmu. Wa anni sa'dzkuruhu baina maghrib wa isya. Dan bahwasanya aku akan menjelaskannya antara salat maghrib dan isya. Fakittu an ansa ma wa'adtukum. Maka hampir saja beliau lupa apa yang telah beliau janjikan. Wa antum likarimi akhlaqikum ma talabtum bihaqqikum. Dan kalian karena mulianya akhlak kalian, kalian juga enggak menuntut apa yang merupakan hal tersebut. Falau annakum dzakartumuni. Naam. Maka andaikan kalian sebelumnya ngingatin saya. Al'an afi lakum bi ba'dhi ma aradtu insyaallah. Maka sekarang beliau akan menyebutkan sebagian yang beliau inginkan tadi insyaallah. Taqwallahi tabaraka wa ta'ala fil ilmi takunu bi umur. Taqwa kepada Allah taala dalam hal ilmu dalam terjadi dalam beberapa perkara. Awalan takunu bi ikhlasin niyyati fi talabih. Yang pertama adalah dengan mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. La tatlubhu riya'an wala sum'ah. Engkau tidak mencarinya karena riya ingin dilihat atau sum'ah atau sum'ah karena ingin didengar. Wa aktafi huna bi dzikri haditsain khassain fil ilm. Dan aku akan mencukupkan dalam hal ini dengan menyebutkan dua hadis yang khusus dalam hal ilmu. Wa illa fal ahaditsu fi ikhlasin niyyah wa khatar ar-riya' was-sum'ah katsiratun jiddan. Karena sungguhnya hadis-hadis yang membahas tentang pentingnya ikhlas niat, mengikhlaskan niat serta bahaya riya itu sangat banyak. Ammal haditsul awwalu fa hadits Abi Hurairah 'inda Muslim wa Tirmidzi wa ghairihima. Yang pertama hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam At-Tirmidzi dan selain keduanya. Fi tsalatsati alladziina tus'aru bihim an-nar. Tentang tiga orang yang akan dipanaskan dengannya neraka. Yarhamukallah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. طيب وذكر منهم عالم وقارئ للقرآن. Di antara orang-orang tersebut adalah seorang alim, seorang yang berilmu serta seorang yang qari. فيأتي فيؤتى به فيعرفه الله نعمه. Maka didatangkan lalu Allah taala mengenalkan, memperlihatkan kepada nikmat-nikmatnya. ويقال له فماذا فعلت. Lalu dikatakan kepadanya apa yang telah kamu lakukan. Fayaqul ya rabbi qara'tu fika al-Qur'an wa aqra'tuhu wa ta'allamtu fika al-'ilma wa 'allamtuhu. Maka mereka mengatakan aku membaca karenamu Al-Qur'an, aku membacakannya kepada orang lain, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain karena engkau. Fayuqalu lahu kadzabta. Maka dikatakan kepadanya engkau telah dusta. Innama ta'allamta liyuqala 'alim. Kamu hanya mengajarkannya atau kamu hanya mempelajarinya agar disebut sebagai seorang alim. Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala qari'. Dan engkau membaca Al-Qur'an agar disebut sebagai seorang qari'. Faqad qila. Dan telah dikatakan kepada engkau demikian. Ainilta fid dunya ma aratta. Yani engkau telah dapat di dunia apa yang engkau inginkan. Muttawan nas yaqulun matal alim fulan wal qari fulan. Ketika engkau wafat, orang-orang menceritakan telah wafat alim fulan, telah wafat qari fulan. Lakin law khada'ta wa khabbaita an ahli al-ardh kullihim lan tukhadi'a rabbal alamin. Akan tetapi bahkan jikalau engkau menipu seluruh penghuni bumi, maka engkau tidak dapat menipu Allah Subhanahu wa taala. اسمع وكرر على سمعك ووقر وأوقره وثبته في قلبك. Dengarlah dan ingatlah dan serta ulang-ulanglah terus di pendengaranmu ini. إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. Engkau hanya membaca mempelajari ilmu agar dikatakan alim, hanya membaca Al-Quran agar disebut qari'. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله. Maka diperintahkan agar ia diseret ke neraka. الله الله في النية يا طلاب العلم وطالبات العلم. Maka perhatikanlah niat-niat kalian wahai para pelajar ilmu. أخلصوا فيه النية لله. Ikhlaskanlah niat kepada Allah Taala di dalamnya. واتقوا الله في نياتكم. Bertakwalah kepada Allah Taala dalam niat-niat kalian. فإن سألت كيف تكون نيتي صالحة في طلب العلم. Jikalau kamu bertanya bagaimana niat saya dianggap baik dalam belajar ilmu. فالجواب أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. Maka jawabannya adalah ketika engkau berniat dengan tindakanmu belajar mengangkat kebodohan dari dirimu. وتصحيح عبادتك. Memperbaiki cara beribadatan engkau kepada Allah Taala. ثم رفع الجهل عن إخوانك المسلمين. Kemudian bagaimana engkau bisa mengangkat kebodohan juga dari saudara-saudara sesama Muslim? بنحو هذا قال الإمام أحمد رحمه الله في تعريف النية في طلب العلم. Dikatakan oleh Imam Ahmad ketika beliau mendefinisikan niat dalam belajar. والنية إخوتي هي أول درجة في طلب العلم وأول مرتبة. Dan niat adalah derajat dan juga tingkatan pertama dalam belajar. وهي الأساس في ذلك. Dan ia adalah pondasi dalam hal tersebut. وفي كل الأعمال. Dan juga dalam segala amalan. أما الحديث الثاني. Arabun hadis yang kedua. فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Maka ia adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man talaba al-ilma. Siapa yang menuntut ilmu? Man talaba al-ilma. Man talaba al-ilma subhanallah ughliq alayya. Man talaba al-ilma liyumari bihi al-ulama. Liyujadila bihi al-ulama. Liyujari bihi al-ulama. Aw liyumari bihi as-sufaha. أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ أدخله الله النار. ما أدري يا إخوان أغلق علي الحديث تمام ما أذكر ذهب عني سبحان الله. من طلب العلم ليجاري بالعلماء أو ليماري بالسفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. بدون سبريني لا توكى الله. نعم يلا. Siapa yang menuntut ilmu dalam rangka agar ia menjadi dianggap sebagai seorang ulama atau dalam rangka mendebat orang-orang yang bodoh atau agar orang-orang menunjukkan pandangannya kepadanya, maka Allah akan masukkan ia ke neraka. Fi haditsin akhar man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yatlubuhu illa lid-dunya illa harrama Allah alaihi al-jannah. Naam. Dalam hadis yang lain di mana Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang menuntut ilmu yang harus dituntut hanya untuk Allah Taala, lalu ia menuntutnya tidaklah ia lakukan kecuali dalam rangka mencari dunia, kecuali Allah akan haramkan baginya syurga. ولا شك أن المراد بهذا العلم الديني علم الكتاب والسنة علم الشرع الذي أنزله الله على رسوله. Tentunya yang dimaksud dengan ilmu dalam pembahasan hadis-hadis ini adalah ilmu agama, ilmu syariat yang Allah Taala turunkan dan juga diajarkan oleh Rasulnya. أما العلوم الدنيوية لو أن إنسانا طلبها للدنيا ورفعتها وأموالها فلا حرج. Adapun ilmu-ilmu dunia, jikalau seorang belajar dalam rangka mencari dunia, mencari kedudukan dunia dengannya, maka tidak masalah. أو ليحصل بها أموالا أو مناصب. Atau agar ia punya harta dengannya atau mendapatkan posisi kedudukan dengannya, maka tidak masalah. Ma la haraja alaihi fi dzalik li'annaha ulum dunyawiyyah. Maka tidak mengapa karena ini ilmu-ilmu duniawi. Ka ilmi al-hindasati wal kimia wal fizya wat tib wa ghairiha min al-ulum. Seperti misalnya ilmu teknik, ilmu kimia, ilmu fisika dan hal-hal misalnya dari berbagai ilmu kedokteran juga. Wat tiqaniyah wal geologiya wal amn as-sibrani. تكنولوجيا ايش اسمها دي تكنولوجي ايه تكنولوجي والامر السبراني وغيره. نعم لا خلاص خلي التكنولوجي بس يلا يكفي. هذا الذي يسمى بالإنترنت أمن المعلومات. إيه. المسيبر. إيه سكرتي المعلومات هذا. نعم. فهذا إذا طلب للدنيا ما في حرج. ولو حسن نيته فيه لنفع المسلمين ودفع الضرر عنهم والاستغناء عن الناس فأجر على هذه النية. نعم. Maka hal-hal seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini, jikalau ia berniat dengannya duniawi tidak masalah. Namun jikalau ia memperbaiki niatnya, dengannya ia berharap, dengannya menolong kaum muslimin dan agar kaum muslimin tidak butuh kepada orang-orang kafir, maka ini lebih baik dan ia akan mendapatkan pahala darinya. Adzan. طيب نتابع الأذان ثم نأخذ فقط عشر أو خمس دقائق بين الأذان والإقامة ثم نصلي ونستأذنكم لأنه عندكم مواعيد غدا ومحاضرات. نعم نسمع الأذان ونتابع إن شاء الله. نتابع أذان العشاء. يوجد من إخوانكم من يتابع هذه الدروس من دول أخرى، أنتم متقدمون عليهم بأربع ساعات وسبع ساعات وغيرها، فلما يسمعون الأذان ونسمع الأذان يقول إيش من صلاة يصلون، نحن الآن أذان صلاة العشاء. نعم طيب كما تحب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Jadi kata beliau tadi, ini banyak yang ikut dengerin taklim ini juga dari luar negeri. Kadang-kadang ketika azan mereka akan tanya-tanya, kok udah azan salat apa ini? Masya Allah. Karena perbedaan waktu. Jazakallah khair, barakallah fiik. Al-amr ats-tsani min at-taqwa fil 'ilm wa sa'akhtasir insyaallah. Al-amr ats-tsani min at-taqwa fil 'ilm al-'amal bihi. Perkara yang kedua dari takwa dalam masalah ilmu adalah dengan mengamalkannya. فإن العمل ثمرة العلم. Karena amal adalah buah dari ilmu. وقد ذم الله تبارك وتعالى أناسا لا يعملون بما علموا. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang mana tidak mengamalkan apa yang telah mereka pelajari. ويخالفون ذلك. Dan menyelisihi hal tersebut. قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الله تعالى فرمان apakah kalian merintahkan kepada kebajikan lalu kalian melupakan diri-diri kalian sendiri padahal kalian telah diberikan kepada kalian kitab apakah kalian tidak berakal فهذا مع نق كونه نق خللا في الدين والتقوى نقص في العقل maka dengan kurangan ini juga kurangan. Yani orang yang seperti ini selain kurang dalam masalah agama dan takwanya, ia juga kurang dalam hal akalnya. Qala ta'ala fi surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah. Ay ishtash al-maqt shiddatul ghadab an taqulu 'ala Allah ma la. Ya ayyuhalladzina lima taquluna ma la تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. Dan dalam surah As-Saff Allah Ta'ala firman bahwasanya wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Amat murka Allah Ta'ala terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. وفي صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه ما قال. Dan dalam Sahih Bukhari dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, "Lastu muzakkiyan rajulan wa qailan innahu min ahli al-jannah ba'da hadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak akan memuji seorang dan menyebutkan bahwasanya ia termasuk ahli jannah setelah sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani la yuthni alayhi bi annahu khairun nas wa annahu في الجنة بمجرد ظاهر عمله الصالح. يعني beliau tidak akan memuji, menyebutkan bahwasanya ia sebaik-baik manusia atau bahwasanya ia akan masuk surga dan semisalnya dengan sekedar apa yang terlihat dari amalannya. تقدم معكم أن هذا من أصول أهل السنة أنهم لا يشهدون لمعين صالح بجنة ولا لمعين فاسد بالنار إلا من شهد الله له ورسوله. Dan ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa saya termasuk pondasi Ahlussunnah, tidaklah mereka memastikan seorang yang baik dengan syurga atau seorang yang melakukan kejahatan dengan neraka kecuali apa yang telah dipastikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa hadzal asl min al fawariq alladhi faraqa fihi Ahlussunnah jami' ahl al milal wan nihal. Dan ini adalah salah satu dari pembeda atau suatu pondasi yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan seluruh agama-agama ataupun kelompok-kelompok lainnya. Unzuru kull millah ghair al-islam mimman yu'min bil jannah wan nar idza mata salihuhum wa 'abiduhum wa rahibuhum yajzimun lahu bil jannah. Lihatlah dalam agama-agama lain yang percaya akan adanya syurga, maka mereka jikalau wafat seorang yang saleh atau ahli ibadah, langsung mereka sebutkan pasti ia masuk syurga. وهكذا كثير من الفرق المبتدعة في الإسلام إذا مات عالم فيهم وشيخ وعابد شهدوا له بأنه في الجنة. Demikian pula banyak terjadi dari kelompok-kelompok bid'ah yang mana jikalau seorang alim atau seorang ahli ibadah di antara mereka meninggal, langsung mereka persaksikan bahwasanya ia akan ada di syurga. إلا أهل السنة فلا يشهدون لواحد ولو كان عالما زاهدا عابدا صالحا أنه في الجنة ولكن يرجون له. Kecuali ahlu sunnah, maka seorang yang bahkan seorang alim, seorang abid, ahli ibadah, seorang yang zuhud, tidaklah ketika ia meninggal dipersaksikan pasti masuk surga, akan tetapi diharapkan baginya hal tersebut. لأن هذا أمر غيبي وهو حكم الله الجزاء الأخروي. Karena ini adalah perkara gaib dan ia adalah hukum Allah Ta'ala tentang pembalasan darinya. ولا يطلع على حقائق العباد إلا الله. Dan tidak ada yang mengetahui tentang hakikat-hakikat yang disembunyikan seorang hamba kecuali Allah Ta'ala. وكذلك لا يشهد أهل السنة لأفجر الناس أنه في النار إلا لمن شهد الله له ورسوله. Demikian pula Ahlu Sunnah tidak menyebutkan atau tidak menyaksikan, mempersaksikan bagi seorang yang paling jahat sekalipun bahwasanya ia pasti akan di neraka kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Innahu ittiba'un lisyar' la makan lil 'atifah. Hal ini yaitu menentukan siapa yang ada di surga ataupun di neraka adalah tindakan mengikuti syariat, bukan mengikuti perasaan. Falaysa man ahbabtahu wa 'azzamtahu shahidta lahu bil jannah wa man karihtahu wa abghadtahu shahidta 'alayhi bin nar. Maka tidaklah bisa bagi orang yang engkau cintai lalu engkau persaksikan bahwasanya ia akan di surga, walau, atau orang yang engkau benci engkau persaksikan ia akan di neraka. Walau kan mukhalifan lak fil aqidah aw al amal. Meskipun ia berbeda dalam perkara akidah ataupun dalam perkara amal dengan engkau. Baik. قال أسامة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kembali kepada hadis Usama, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yuta bi rajulin aw bir rajul fayulqa fin nar hatta tandali'a aqtabu, yani takhruj am'a'u, akan didatangkan seorang lalu dilemparkan ke neraka hingga terburai usus-ususnya. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru bil-raha. Maka ia berputar-putar dengannya seperti ketika keledai berputar di sekitar penggilingan. Fayajtami' alaihi ahlun nar fayaquluna lah ya fulan ma ja'a bika huna. Maka penduduk neraka pun berkumpul kepadanya dan berkata, wahai fulan, apa yang membuat engkau terjadi padamu demikian? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dahulu engkau merintahkan kita kepada kebaikan dan melarang kita dari kemungkaran? Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Maka ia berkata, dahulu aku merintahkan kalian kepada kebaikan, namun aku sendiri tidak pernah melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Aku melarang kalian daripada kemungkaran dan aku melakukannya. Wa hadzal wa'id innama yakunu 'ala tarkihi al-ma'ruf al-wajib. Dan tentunya ancaman ini adalah karena ia meninggalkan perbuatan baik yang wajib baginya. Li'anna al-ma'ruf ismun li kulli ma 'arafahu asy-syar'u wa hassana. Karena disebut dengan al-ma'ruf adalah setiap perbuatan yang dikenal oleh syariat dan dianggap baik menurut syariat. Fayashmal al-wajibat wal mustahabbat. Maka ia mencakup hal-hal yang wajib dan juga hal-hal yang mustahab. Idza fahimta hadza najauta min waswasati syaitan. Kalau kamu paham ini, maka engkau akan selamat dari waswas syaitan. Idza ya'ti asy-syaitanu ba'dha an-nas fayad'uuhum ila tarki ad-da'wati wat-ta'lim lin-nas lil-khair. Karena syaitan datang kepada sebagian orang lalu memberikan kepada mereka agar mereka meninggalkan tindakan mengajak manusia kepada kebaikan. Limadza yaqul akhsha an ad'uuhum ila syai'in wa ana la a'maluh. Ya, dengan alasan aku khawatir menyeru mereka kepada suatu hal lalu aku sendiri tidak melakukannya. Amma idza kana wajibat fal wajib 'alaika fi'luha wal muharramat al wajib tarkuha. Adapun hal-hal yang wajib, maka memang wajib dari asalnya bagi engkau untuk melakukannya. Dan hal-hal yang haram memang dari awalnya haram bagi engkau untuk melakukannya. Wa idza da'awta an-nasa ila dhalika fabda' bi nafsika. Dan jika engkau mengajak manusia kepadanya, maka mulailah dengan dirimu. Lakin la taj'al dhalika mani'an lak min ad-da'wati wa ta'limi ghairik. Akan tetapi jangan engkau jadikan hal itu sebagai penghalang bagi engkau dari mengajak orang lain. Li'annaka sataqa'u fi khalalin akhar wa huwa al-kitman. Karena kalau engkau tidak melakukannya, yakni tidak mengajak orang untuk kebaikan karena khawatir tidak melakukannya, berarti engkau telah jatuh dalam kesalahan yang lainnya, yaitu menyembunyikan ilmu. Amma idza kana dhalika al-ma'ruf min al-mustahabbat fad'u ilayhi an-nas walau lam ta'malhu. Adapun jikalau kebaikan itu adalah hal-hal yang mustahab, yang sunnah hukumnya, maka ajaklah manusia kepadanya walaupun engkau tidak melakukannya. Li'anna fi dhalika tabliğan lis-syar'i. Karena di dalamnya terdapat tindakan menyampaikan syariat. Wa da'watan ila al-huda. Menyeru kepada petunjuk. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma rawah Muslim min hadits Abi Hurairah. Dan Rasulullah SAW telah berkata dalam apa yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu ila yaum al-qiyamah." Siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. La yanqusu min ujurihim syai'a. Tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukannya sama sekali. Waqad qala asy-sya'ir i'mal bi'ilmika taghnam ayyuha ar-rajul. Tuterjemun asy-sya'r antum wala ma yahtaj? Terjem. I'mal bi'ilmika taghnam ayyuha ar-rajul. Dan dalam sebuah syair dikatakan, beramallah dengan ilmumu, engkau akan mendapatkan keberuntungannya wahai seorang wahai laki-laki. La khaira fil 'ilmi in lam yahsunil 'amalu. Maka sungguh tidak ada kebaikan dalam ilmu jikalau tidak dibarengi dengan berbagai amalan. Al-ilmu zainun wa taqwallahi zinatuhu. Ilmu adalah suatu hal yang indah dan takwa kepada Allah Ta'ala adalah perhiasannya. Wal-muttaquna lahum في علمهم شغلوا مشغولون بتحقيق العلم والعمل به. Dan orang-orang yang bertakwa mereka sungguh disibukkan dengan mengamalkan ilmunya. وَحُجَّةُ اللَّهِ يَا ذَا الْعِلْمِ بَالِغَةٌ. Dan hujjah Allah wahai orang yang bawa ilmu telah sampai kepada engkau. لَا الْمَكْرُ يَنْفَعُ فِيهَا لَا وَلَا الْحِيَلُ. Tidak bermanfaat bagi engkau makar-makar ataupun alasan-alasan. تَعَلَّمِ الْعِلْمَ وَعْمَلْ مَا اسْتَطَعْتَ بِهِ. Maka pelajarilah ilmu dan amalkanlah, kerjakanlah darinya semampu engkau. لا يلهينك عنه اللهو والجدل. Janganlah engkau terlalaikan darinya dengan berbagai hal-hal melalaikan ataupun berbagai perdebatan. وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا. Ajarkanlah manusia dan tujukanlah dengan pengajaran tersebut agar memberikan manfaat selama-lamanya bagi mereka. إياك أن يعتادك الملل. Hati-hatilah dari engkau dibiasakan oleh kebosanan. Wa'idh akhaka birifqin 'inda zallatihi. Nasihatilah saudaramu dengan halus, dengan lembut ketika ia terjatuh dalam ketergelinciran. Al-'ilmu ya'tifu man ya'taduhu az-zalal. Maka ilmu itu ya'tif yani yarji' bil syakhs. يعطف يعني العلم يعيد من عادت من اعتاده الزلل. Ilmu itu merangkul kembali orang yang terjatuh dalam berbagai ketergelinciran. ومن تقوى الله تبارك وتعالى في العلم بيانه وعدم كتمانه. Dan diantara bentuk ketakwaan Allah Taala dalam hal ilmu adalah menjelaskannya, tidak menyembunyikannya. وذلك إذا كان العلم مما يحتاج إليه الناس Yani jika ilmu tersebut adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam man su'ila 'an 'ilmin fakatamahu uljima yawm al-qiyamati bi lijamin min nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya maka akan lijam. Maka akan diikat ya seperti pada hewan ya, dikekang, diikat dengan kekang mulutnya pada hari kiamat dengan ikatan dari api. Alladhi yudha' 'ala al-hayawan, ayy hayawan 'indahu, wal khayl wal faras al-lijam. Ay tayyib, alhamdulillah. Masha Allah. Amma idza kana mimma la yahtajuhu an-nas. Arabun jika ilmu ini tidak dibutuhkan oleh orang-orang. أو كان مما لا تحتمله عقولهم أو عقول بعضهم. Atau ilmu yang tidak mampu dicerna oleh sebagian atau orang-orang secara keseluruhan. ويخشى حصول مفسدة أكبر. Dan dikhawatirkan justru dengan menyebarkannya terdapat mafsadat yang lebih buruk. فهنا من تقوى الله عدم تحديثهم بما يسبب لهم فتنة. Maka di sini dalam perkara ini termasuk ketakwaan kepada Allah Taala. Adalah tidak menyebutkan kepada mereka hal-hal yang bisa menyebabkan fitnah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadis Mu'adz al-muttafaq alaihi la tubashshirhum fayattakilu. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang telah disepakati tentang kesahihannya yakni Rasulullah mengatakan kepada beliau janganlah sampaikan hal tersebut kepada mereka. Janganlah sampaikan kabar gembira ini kepada mereka hingga mereka pun menjadi bergantung dengannya. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ma anta bi muhaddithin qauman haditha la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Dan Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidaklah engkau menyampaikan kepada suatu kaum sebuah penjelasan yang mana tidak sampai dalam pemahaman sebagian dari mereka kecuali akan menjadi fitnah bagi mereka. قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون وفي رواية بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang dapat mereka fahami. Apakah kamu ingin Allah Taala dan Rasulnya didustakan? ومن أعظم ما تحصل به تقوى الله الدعاء. Dan di antara hal yang paling besar yang bisa menghasilkan takwa kepada Allah Taala adalah dengan doa. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود قال ما قال صحيح مسلم dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina." Ya Allah, aku meminta kepada-Mu petunjuk, ketakwaan dan juga al-huda. Al-huda petunjuk. Aywa. Taqwa. Aywa. Wal-'afaf wa fi riwayah al-'iffah. Dan juga kemuliaan, wal-ghina dan kecukupan. فالهدى العلم النافع هنا في الحديث الهدى العلم النافع جمع في هذا الدعاء الخير كله. Dalam doa ini dikumpulkan seluruh kebaikan. فالهدى العلم النافع. Maka petunjuk atau al-huda di sini maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Allah Ta'ala firman, ia telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan juga agama yang benar. والهدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه. Dan huda juga termasuk darinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya. قال صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والتقوى هنا الهدى والتقى. التقى هو العمل بذلك العلم بفعل الواجب وترك الحرام. Dan at-tuqa, ketakwaan yang dimaksud dalam doa tadi, adalah beramal dengan mengamalkan hal-hal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang haram. Wal-afaf wal-iffah yashmal al-iffah an kul ma harram Allah. Dan al-afaf atau al-iffah, yakni tindakan dirinya, menghormati dirinya dengan menjauhkan dari hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Wa minhu al-isti'fafu an su'alin nasi amwalahum. Di antaranya adalah dengan menjaga kehormatan dirinya dari tidak, dengan tidak meminta-minta kepada orang-orang harta-harta mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Ay 'an mas'alati an-nas. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Ta'ala akan menjaga kehormatannya, yakni dari meminta-minta kepada manusia. Wal rabi' wal ghina. Sedangkan yang keempat al-ghina. Al-ghina bil qasr wa laysa bil mad. Bil mad al-ghina huwa at-tarab. Al-ghina sini dengan alif maqsura, bukan dengan panjang ya, dengan al-ghina, karena al-ghina kalau itu artinya musik ya. Wa hunaka fil lughati al-arabiyyah kalimatun katsirah yakhtalif ma'naha bainal mad wal qasr. Dalam bahasa Arab banyak kata-kata yang berbeda ketika dimadkan dengan diqasrkan. Ay na'am, masyaallah. Katsara wath-thara bil mad. La khalas ba'din. Tayyib. الآن فالغنى هنا يعني يدل على معنيين. Maka al-ghina dalam dalam doa ini menunjukkan kepada dua makna. Al-ghina al-qalbi an yastaghniya liqawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan hati, yakni keberadaan ia merasa cukup dalam hatinya sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laysa al-ghina an kathrati al-'arad ay 'arad ad-dunya wa amwaliha. Innamal ghina ghina an-nafs. Kekayaan itu kata Rasulullah SAW bukan banyaknya harta, akan tapi kekayaan itu apa yang ada dalam jiwa. فَهَذَا الْغِنَى النَّفْسِ وَالْقَلْبِ. Maka ini adalah kekayaan hati dan juga kekayaan jiwa. أَثَرُهُ عَلَى صَاحِبِهِ عَظِيمٌ. Memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemiliknya. يَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ. Ia akan ridha dengan apa yang telah Allah tentukan baginya. لَا يَحْسَدَ النَّاسِ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالْمَالِ وَالثَّرَى. Ia tidak hasad, tidak berharap dengan apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain dari berbagai kekayaan. Wa idza razaqahu Allahu malan hissiyan fi yadihi lam yakun halu'an wala jamu'a. Dan jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepadanya di tangannya, maka ia tidak menjadi orang yang ambisius ataupun menjadi orang yang ingin mengumpulkan semua harta. Al-qalil fi yadihi yarahu katsira. Hal yang sedikit di tangannya ia akan menganggapnya suatu hal yang banyak. لأنه غنى غني غنى النفس. Karena ia kaya di dirinya. والقسم الثاني الغنى الحسي. Dan yang kedua yang maksud الغنى ini adalah غنى secara suatu hal yang dilihat. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى ولم يستعذ من الغنى نفسه. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta perlindungan dari fitnah kefakiran serta fitnah kekayaan. Beliau meminta perlindungan dari fitnah kekayaan, bukan dari kekayaan. Wa qad kana min anbiya'illahi wa rusulihi man lahum min al-ghina syai'al 'adzim. Dan di antara para nabi dan rasul banyak orang-orang yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Ka Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam. Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam. Was sahaba al-kiram kana fihim aghniya'u kuthur. Demikian pula di antara para sahabat banyak orang-orang kaya. Kama dzakara dzalika Ibnu Al-Qayyim fi kitab Thariqul Hijratain. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Thariqul Hijratain. Qala walakinna ghinahum wa tharwatuhum kanat fi aydihim la fi qulubihim. Kata beliau, namun kekayaan mereka ada di tangan, bukan di hati. Wa idza da'awta Allah an yarzuqaka al-ghina 'amilta bil asbab. Dan jika engkau berdoa kepada Allah Ta'ala agar memberikan kepada engkau al-ghina, maka kerjakanlah sebab-sebabnya juga. Min al-kasb al-halal wa ta'allum tariqat al-kasb al-halal wal jidd fi talab ar-rizq. Dengan mencari harta dengan pekerjaan yang halal, belajar cara mendapatkan pendapatan yang halal, serta berupaya dengan serius dalam mencari rizki. Wa qad alafa al-imam Abu Bakr al-Khallal kitaban samma al-hathu ala at-tijarati wal-kasb wal-amal. Dan al-imam Abu Bakr bin Khallal telah membuat sebuah kitab yang mana disebutkan tentangnya, tentang anjuran untuk bekerja, berdagang dan mencari pekerjaan. Dzakara fihi jumlatan min al-ahadits wal-athar wa fatawa al-a'immah fi al-hath 'ala al-kasb wal-'amal wat-tijarah. Yang mana beliau menyebutkan dalam kitab tersebut berbagai hadis-hadis serta fatwa-fatwa para ulama tentang keutamaan berdagang dan mencari pekerjaan. Fa hadza min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bit-taqwa. Maka ini termasuk dari doa Nabi SAW terkait taqwa. Kadzalika min al-asbab ala tahsil at-taqwa qira'atu ayatillah wa ahadithun Nabi SAW. Termasuk dari hal yang menyebabkan seorang mendapatkan ketakwaan, yaitu membaca ayat-ayat Al-Qur'an serta membaca hadis-hadis Nabi SAW. Fataqra'u al-akhbar 'an asma'illah wa sifatihi wal akhbar 'an al-jannati wan nar. Maka engkau membaca apa-apa yang disebutkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, baca tentang surga dan neraka. Wal wa'd wal wa'id wat targhib wat tarhib. Tentang janji dan juga ancaman, tentang motivasi dan juga hal-hal yang Allah Ta'ala ancam darinya. Wa min tahsil at-taqwa al-qiyam bil a'mal as-salihah. Dan di antara cara memperoleh takwaan adalah dengan melakukan berbagai amal saleh. Wa kam min amalin amarna Allah bih thumma ja'ala hikmatahu at-taqwa wa ghayatah. Berapa banyak dari amalan yang Allah Ta'ala perintahkan yang mana Allah jadikan hasil darinya adalah ketakwaan. Mithal qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana perintah puasa yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan puasa, lalu di akhir ayat Allah Ta'ala menyebutkan agar kalian bertakwa. Wa qawlihi ta'ala ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga dalam ayat Allah Ta'ala memerintahkan agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-amru rabi' mimma yu'in an-nazar fi ayatillahi al-kawniyah. Kemudian perkara yang keempat yang membantu kepada ketakwaan adalah dengan banyak memperhatikan ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah Ta'ala yang ada di alam ini. Fa inna 'azamata hadhihi al-makhluqat kas-samawati wal-aradhin wal-bihar wal-anhar wal-ashjar wal-jibal tadulluka 'ala 'azamati khaliqiha subhanahu. Karena semua keagungan berbagai makhluk ini, gunung-gunung, lautan, sungai, pohon-pohon dan yang lainnya menunjukkan keagungan penciptanya. Wa anna al-khaliq li hadhihi al-ashya' huwa al-mustahiq lil-ibadah wa ahlun an yuttaqa. Dan bahwasanya pencipta seluruh ini adalah pantas, adalah sesuatu yang pantas diibadahi dan pantas untuk ditakwakan kepadanya. Fa huwa ahlu at-taqwa wa ahlu al-maghfirah. Maka ia adalah ahlu taqwa yang memberikan ketakwaan dan juga yang memberikan ampunan. Mawdu'u taqwa kabir. Tema tentang taqwa sangat besar. Wa arju anni qad ataitu fi hadhihi thalathati al-majalis ala juz'in min dhalik. Dan beliau berharap dalam tiga majlis ini yang telah berlalu beliau telah memberikan sebagian darinya. Bima arju an yanfa'ani Allahu wa ikhwani al-hadirin wal mustami'in bima dhakartu. Dan beliau berharap agar beliau telah memberikan manfaat bagi orang-orang yang hadir dan juga mendengar. Wa an yaj'ala ma ja'alana mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengar sebuah perkataan lalu mengikuti yang baik darinya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, semuanya kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kehormatan dan juga kekayaan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, serta lindungilah kami dari azab neraka. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kita, hati kami di atas agama. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang memalingkan hati, maka palingkanlah hati kami kepada حفظكم الله جميعا آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي أجمعين. Semoga Allah Taala menjaga kalian semua, para ayah, para juga saudara-saudara serta anak-anak seluruhnya. وشكر الله لكم حضوركم وصبركم وتحملكم هذه الساعات. Dan semoga dan beliau berterima kasih atas kehadiran dan juga kesabaran dan juga keberadaan siap duduk di sini waktu-waktu ini. Rafa'allahu lakum biha ad-darajat wa hatta 'ankum biha al-khathiat wa kataba lakum jazil al-hasanat. Semoga Allah Taala mengangkat dengannya derajat, mengampuni dengannya dosa. Khallas al-thalath. Kat rafa'allahu lakum bihi ad-darajat wa hatta 'ankum al-khathiat wa a'zama lakum al-hasanat. Semoga Allah Taala mengangkat dengannya derajat, menghapuskan dosa dan juga memberikan kepada kalian berbagai kebaikan. Wasamuhuni qultu 10 aw 5 daqa'iq fa sarat akthar min dhalik. Ya, beliau minta maaf karena kelebihan dari 5 menit. Daiman antum kurama tukrimuni bi ziyadatin fil waqt. Kalian terlalu baik sehingga selalu ngasih waktu terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuh ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam, masyaallah. Thank you.